kemudian perhiasan harta. Gitu ya. Yang namanya kendaraan itu kan bertingkat-tingkat. Ada yang dikatakan mewah, ada yang dikatakan sedang, ada yang dikatakan merayat. Nah, gitu ya, merayat. Mobil biasa lah, merayat. Yang mobil mewah. Begitu pun terkait dengan yang namanya properti. Ada yang kelasnya masya Allah, ada yang sedang, ada yang mutawatir. Ya, tawatir lah ya. Demikian seterusnya para ulama. Hadis ini memberikan faedah kepada kita. Ketika seseorang itu memiliki sesuatu yang sangat berharga dari yang namanya dunia, sangat mewah dari yang namanya dunia, itu umumnya menjadi sebab dia itu terjadi di penyakit al-kibru, kesombongan, al-fakru, bangga dengan dia miliki dan merendahkan orang lain. Umumnya, umumnya besar. Nah, kalau itu pakai sesuatu yang nyata pada umumnya, orang-orang yang di luar dunia kita itu. Jadi ya, dunia kita dunia mana ini? Yang mewah atau yang super mewah? Yang di luar sana, yang dengan glamor dunia yang ada ini. Demikian pada umumnya seperti berapa? Walaupun tidak semuanya sama-sama. Illa Allah, kecuali orang-orang rahmat dari Allah Subhanahu wa Taala yang memiliki harta yang melimpah, harta yang mewah, harta yang berharga, yang semuanya banyak. Tapi dia betul-betul sekinah, tawawet, orang yang tenang, kumanina, tawawet, dan segala macamnya. Ada. Itu umumnya jadi. Barang-barang. Umumnya orang-orang yang kehidupannya itu pas-pasan. Biasa merebut yang namanya serba tidak ada. Barang-barang itu tawawetnya itu lebih. Ibu pada umumnya, pak umumnya lebih bisa tahu. Ada juga si orang-orang yang kehidupannya di bawah, kehidupannya pas-pasan, bukan tawa, bukan takilan, nah, sok kaya, sok mewah dan segala macamnya. Dan juga pada umumnya juga yang lebih bawah lagi, tidak memiliki sifat kesabaran, tapi yang dia miliki ia tidak perlu kesah. Tidak. Tapi intinya bahwa hukum ini merupakan asas. Ada sebab-sebab harta membuat orang sombong. Ada sebab-sebab harta membuat orang tawadhu. Yang penting di sini ialah bagaimana kita sekarang ini. Apa yang kita miliki dari harta benda yang ada. Diupayakan jangan sampai menjadi sebab kita termasuk orang yang tercela. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, semahal apapun yang kita miliki, memang semewah apapun yang kita punya, supaya jangan sampai tersatu pada sikap at-takabbur, al-fakhr, al-khuyara dan yang semisalnya. Namun diupayakan kita memiliki sifat at-tawadhu, sakinah, ketawaduan dan ketenangan para ulama. Allahu musta'an. Ini terkait dengan masalah unta, kuda, kambing, baik. Qala rahimahullahu ta'ala, yang berikutnya supaya selesai masalah kambing sama kudanya. Nah, gitu ya. Barakallahu itu. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Amr bin Marzuq, قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن عمارة بن أبي حفصة أبو حفصة papanya عمارة ada yang mengatakan namanya Nabit, ada yang mengatakan namanya Thabit. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, ajibtu lil kilat wa syaa, saya tuh heran

ekor kambing. Kan gitu ya? Mungkin jutaan? Mungkin ya? Jutaan ekor kambing. Oh, udah habis-habis. Jutaan tante. Sebenarnya. Bakul sate. Sekiranya sensus tempat-tempat yang ramai sate, daerah Pantura. Nah gitu ya, daerah Pemalang, Tegal, Brebes, sampai Cirebon, itu bakul sate semua ya. Kalau wilayah tengah ini, daerah mana? Oh no, oh, wilayah sana sate. Di sini. Sekarang sate. Sekiranya Pantura ya. Makanya saya di sini nggak pernah makan sate. Bukannya nggak doyan, kolesterol. Terus di Pantura di rumahnya mertua, kolesterol tangan naik. Soalnya lain, rasanya berbeda. Nah, berapa coba? Tiap hari nyembelih. Se Indonesia ini, yang jual di pasar dan segala macam. Luar biasa, sangat banyak sekali yang namanya kambing. Acik itu berkenaan. Karena Rasul mengatakan al-ghanam mubarakah. Sebab dia adalah bentuk keberkahan kambing, kambing berkah, anjing itu tidak. Gitu. Rasul tidak menyatakan anjing itu barokah, tapi justru dalam Al-Quran dari anjing itu tidak sebagai permintaan orang-orang yang jelek yang menyimpang. Walaupun sekali supaya kan banyak jumlah sedikit kalah sama kambing. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Qabisah. Qabisah ibn Uqbah. InsyaAllah. Qala haddathana Wahab ibn Ismail. An Muhammad ibn Qais. An Abi Hindin al-Hamadani. Abu Hindun al-Hamadani namanya Harith bin Abdurrahman. Qala an Abi Dhibyan. Dari Abu Dhibyan. Ini rawi yang majhul, rawi yang dikenal siapa dia. Qala dia berkata, qala li Umar bin Khattab. Berkata kepadaku Umar bin Khattab, ya Abu Dhibyan. Wahai Abu Dhibyan, kamu apa? Berapa pemberian kamu? Qultu, saya jawab, alfan wa khamsumi'ah, 2500. Qala lahu, maka Umar berkata kepada Abu Dhibyan, ya Abu Dhibyan, wahai Abu Dhibyan, ittakhidh minal harfi wasabiyah, jadikanlah dari al-harf cocok tanam. Wasabiyah, sabiyah itu an-nadaj, sesuatu yang menghasilkan. Yang dimaukan ialah al-mawashi, hewan ternak. Ittakhidh minal harfi wasabiyah, jadikanlah atau milikilah yang namanya cocok tanam dan peternakan. Sabiyah, hewan ternak. Min qabli an taliyakum ghilmatu Quraisy, sebelum kalian dipimpin oleh pemuda-pemuda Quraisy, la yu'addu al-ata' ma'ahum mala, yang tidak menganggap pemberian-pemberian itu sebagai harta bagi mereka. Namun ini akal dhaif, dikarenakan Abu Dhibyan majhul. Yang diinginkan di sini pada kalimat ittakhidh minal harfi wasabiyah, anjuran untuk bercocok tanam dan berternak. Nah, tapi dhaif, karena dhaif lewat, lanjutkan saja yang telahnya. Barakallahu fikum. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn Bashar, julukannya atau laqabnya, gelarnya bunda. Dikatakan bunda bukan bundar, bandar, yakni pusatnya ilmu. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far,